السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. disebutkan oleh Syekh Islam rahimahullah dalam kitab اقتضاء صراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم bahwasanya datang agama ini penuh hikmah dan mensyariatkan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan yang berbeda dengan golongan yang dimurkai, yaitu Yahudi, dan juga berbeda dengan golongan sesat, yaitu Nasrani dan yang sejenisnya. Wa amara bimukhalafatihim fil hajji dhahir, dan agama ini melarang untuk menyerupai mereka dalam perkara zahir. Wa in lam yadhhar li katsirin min al-khalqi fi dhalika mafsadah, walaupun mungkin tidak tampak bagi kebanyakan orang ada mafsadah, masyarakat melihatnya enggak ada kejelekan apa-apa, tetapi dilarang. Mengapa? Ini jawabannya. Li umurin, karena beberapa perkara. Minha anna al-musyarakah fil hadyi dhahir turis tanasuban wa tashakulan bainal mutashabihain yaqudu ila al muwafaqah fil akhlaq wal a'mal wa hadha amrun mahsus. Alasan pertama, karena menyerupai satu kaum dalam pakaian zahir akan mewariskan kecocokan dalam hal batin, antara mutasyabihan, antara dua yang sama. Yaqudu ilal muwafaqah, yang menyeretnya untuk menyamai dalam akhlaknya, dalam amalannya. Wa hadza amrun mahsus. Pahami dulu ini, bahwasanya kalau seseorang itu seragamnya sama, saya terjemahkan seragam saja, hadyi zahir itu pakaian yang tampak, cara menyisir rambut, cara berpakaian, masalah wajahnya, jenggotnya, kumisnya, itu namanya hadyi zahir. Kalau menyerupai satu kaum fi hadyi zahir, dalam perkara zahirnya, niscaya akan terseret dia untuk menyamai pula secara akhlaknya. Oh, bukti dibuktikan oleh beliau. Fa innal labis li thiyabi ahli al-ilmi mathalan yajid fi nafsihi aw yajid min nafsihi naw'un dimami ilaihim. Kalau seseorang berpakaian dengan pakaian ulama, pakai jubah, pakai imamah, kamis masya Allah, pakaiannya ulama, otomatis orang itu akan merasa dirinya dari golongan mereka, dari golongan ulama. Tidak akan orang seperti itu bersikap dengan sikap yang tidak pantas. Alisa kadzalik. Sebaliknya, kalau dia berpakaian dengan pakaian orang-orang kafir, dengan levisnya yang musbil, dengan robek di lututnya, dengan kaos lusuhnya, cukur jenggot, cukur kumis, dengan anting di telinganya, kira-kira apa yang dilakukan? Apakah dia ke masjid baca Quran? Atau dia duduk di pengajian? Tidak. Bahkan kalaupun dia ingin untuk datang ke majelis ilmu, dia akan malu. Yastahi. Itu bukan tempat saya. Karena pakaian saya begini. Otomatis, barakallahu fikum, dia akan nongkrong di pinggir jalan. Otomatis dia akan duduk di depan-depan mall atau di dalam kafe-kafe dan diskotik. Itu barakallahu fikum karena pakaian. Kalau dia pakai pakaian sunnah, pakaiannya para ulama dengan ziyi sunnah, apakah dia pantas untuk berjalan di tempat-tempat yang jelek atau ke tempat-tempat yang jelek dan berjalan bersama orang-orang yang rusak dengan khamr dan sebagainya? Tidak. Kalaupun dia ingin ke sana, dia akan merubah pakaiannya. Dia akan ganti. Ini barakallahu fikum amrun mahsus. Amrun mahsus. Perkara yang bisa dilihat, bisa diraba. Al-labis li thiyabi ahli al-ilmi mathalan yajid min nafsihi naw'un dimami ilaihi, merasa dari golongan ulama. Wal-labis li thiyabi al-jund, orang yang memakai pakaian tentara. Al-muqatilah, yang biasa kerjaan mereka berperang, berjuang. Yajid min nafsihi naw'u takhalluq bi akhlaqihim, akan didapati pada dirinya terdorong untuk bersikap, berakhlak dengan sikap dan akhlaknya para tentara yang gagah, berani, karena pakaiannya pakaian tentara. Wa yasiru tab'uhu muqtadiyan lidzalik, dan akan terpengaruh pada jiwanya, mencocoki jiwa tentara. Ditanya, kamu tuh begini, siap. Loh, kenapa? Pakaiannya. Dia lagi pengin seperti tentara, lagi bangga dengan tentara. Sehingga dari sikapnya, dari ucapannya, semuanya ikut. Barakallahu fikum. Illa an yamna'uhu min dalika mani'a. Kecuali kalau terhalang karena sesuatu, penghalang-penghalang. Tetapi jiwanya akan otomatis mengarah. Berpakaian-pakaian ahli sunnah, berakhlak dengan akhlak ahli sunnah. Berpakaian dengan pakaian orang fasik, akan terseret untuk berbuat yang fasik. Sehingga barakallahu fikum, perintah dalam syariat untuk tidak menyerupai selain kaum muslimin, tidak menyerupai orang-orang kafir dan ashabil jahim, ini sangat banyak hikmahnya. Itu baru satu hikmah. Wa minha, hikmah kedua, annal mukhalafah fil hadyi adh-dhahir tujib mubayanah wa mufaraqah tujib al-inqita' an mujibatil ghadab. Yang berikutnya, bahwa membedakan diri dalam cara berpakaian, dalam penampilan, ini mungkin lebih tepat, karena tidak hanya pakaian, hadyi dhahir tidak hanya pakaian, penampilan. Yang ini penampilan secara dhahir, kalau kita membedakan diri dari ashabil jahim, dari Yahudi dan Nasrani, wa amsalihim, maka niscaya kamu akan terpisah dari mereka. Mufaraqah tujibul inqita', pemisahan yang menjadikan engkau terputus hubungan dengan mereka. Min mujibat, dikatakan inqita' min mujibatil ghadab, yang berarti engkau akan terputus pula dari sebab-sebab yang menyebabkan datangnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena pakaianmu seakan-akan berkata, saya bukan mereka. Saya bukan mereka. Itu dengan zayyi dhahir, dengan al-hajj dhahir, dengan penampilan yang berbeda, Itu pernyataan ikrar bahwa aku Muslim. Aku bukan Yahudi. Aku Muslim, aku bukan Nasrani. Ana Muslim. Lastu Yahudian wala Nasraniya. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, seakan-akan ikrar, ka'annahu yuqirru ikraran annahu laysa minhum. Barakallahu fikum. Berarti akan terpisah pula dari asbabul dalalah, sebab-sebab kesesatan, karena kamu tidak ada di antara mereka. Walin'itaf ala ahli al-huda wal-ridwan, dan sebaliknya kamu akan bergabung dengan orang-orang yang baik. Ahlul huda yang mengikuti petunjuk, ahlul ridwan yang diridai. Wa tahaqqaqa ma qata'a Allahu minal muwalah baina jundil muflihin wa a'da'ihil khasirin, dan terwujudlah tahaqqaq ma qata'a Allah, terwujudlah apa yang sudah Allah tegaskan, yaitu muwalah baina jundihil muflihin, dia bergabung dengan jundullah yang muflihin, terpisah dari musuh-musuhnya yang khasirin. Karena biasanya al-hajju dhahir akan menyebabkan ta'aluf. Al-arwah junudun mujannada. Ruh-ruh manusia, jiwa-jiwa manusia seperti junud mujannada, seperti tentara yang solid. Ma ta'arafa minha ittalaf. Ma ta'arafa minha ittalaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Apa yang sama dia bergabung, apa yang berbeda dia menjauh. Mau bukti, kenapa para tentara pakai seragam? Untuk apa itu? Bahkan jangankan tentara, ketika terjadi fitnah pertikaian antara satu golongan dengan golongan lain, mereka akan pakai atribut-atribut pembeda. Misalnya orang-orang Nasrani yang memerangi kaum muslimin di Ambon, pakai ikat-ikat merah semuanya untuk membedakan, yang ikat merah golongan kita. Barakallahu fikum. Mengapa demikian? Karena memang jiwa-jiwa manusia seperti tentara atau seperti pasukan. Ma ta'arafa minha ikhtalaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Kalau sama, golongan kami. Kalau berbeda, bukan golongan kami. Maka siapa yang bergabung dengan zahir, dengan orang-orang baik, orang-orang baik akan mendekat. Oh, dari mana? Assalamualaikum, kehal, bekhair. Kenapa dia sikapnya baik? Pakaiannya sama dengan saya. Sebaliknya ketika kamu melihat, loh, musbil, pegang rokok di tangannya, kamu akan menjauh. Mengapa? Hajjul zahir berbeda. Penampilannya sudah beda. Oh, itu bukan ahlu sunnah. Ikhwan ibn a'azakumullah, apalagi pakaian-pakaian yang lebih parah dari itu. Nasallahu salam al-afiyah. Akhirnya akan terpisah. Berarti yang pertama, pengaruh pada batin dan akhlak. Yang kedua, akan terpisah dari orang-orang jelek dan akan otomatis bergabung dengan orang-orang baik. Imma kamunya akan bergabung dengan mereka atau mereka akan mendekati kamu. Ini kedua. Wa kullama kana al-qalbu atamma hayah wa 'arafa bil Islam alladhi huwa al-Islam lastu a'ni mujarrad at-tawassum bihi dhahiran aw batinan mujarrad al-i'tiqadat at-taqlidiyah min haythu al-jumlah. Kata Syekh Islam rahimahullah, dan setiap hati ini memiliki kehidupan yang sempurna. Hati dikatakan hidup dengan sempurna kalau dipenuhi dengan iman dan ketakwaan. Kalau hatinya hidup wa'arafa bil islami, dan kenal Islam yang benar, al-islam alladhi huwal islam, Islam yang benar-benar Islam. Lastu a'ni bimujarrid tawassum, aku tidak memaksudkan hanya tawassum saja, hanya nama saja Islam, Islam secara isim bas. La. Tetapi Islam yang sungguh-sungguh. bukan Islam KTP. Bahiran atau batinan tetapi hanya ikut-ikutan. Punya keyakinan-keyakinan Islam secara global tapi ikut-ikutan saja. Siapa orang yang memiliki iman yang sempurna dan mengenali Islam yang sebenarnya? Kana ihsasuhu bimufaraqatil yahudi wan nasara batinan aw zahiran atam. Orang tersebut niscaya semangatnya untuk membedakan diri dari Yahudi, semangatnya untuk membedakan diri dari Nasrani akan lebih sempurna pula. Semakin sempurna hatinya, kehidupan hatinya, semakin sempurna pengenalannya terhadap agama, otomatis semakin sempurna semangatnya untuk membedakan diri dari Yahudi atau Nasrani, atau yang sejenis Yahudi atau yang sejenis Nasrani. وَبُعْدُهُ عَنْ أَخْلَاقِهِمُ الْمَوْجُودَ فِي بَعْضِ الْمُسْلِمِينَ أَشَدْ. Dan jauhnya orang ini yang sempurna imannya, sempurna kehidupannya, sempurna pengenalannya terhadap agama, otomatis dia akan jauh dan lebih jauh dari akhlak-akhlak Yahudi dan Nasrani yang masih tersisa di tengah-tengah kaum muslimin. Al-mawjudah fi ba'dil muslimin. Bu'duhu ashad. Ashad berkait dengan wabu'duhu. Wabu'duhu ashad. Bu'duhu an akhlaqihimul mawjudah fi ba'dil muslimin. Yaitu jauhnya dari akhlak-akhlak Yahudi atau akhlak-akhlak Nasrani yang masih tersisa tengah-tengah kaum muslimin. Dia akan jauh. Kenapa? Walaupun itu dilakukan muslimin, dia tahu, dia kenal. Ini bukan akhlaknya muslimin. Ini akhlaknya Yahudi. Yuharrifun al-kalima an mawadi'i. Ini akhlaknya Yahudi. Yaktumun al-ilma. Wahum ya'lamun. Ini akhlaknya Yahudi. Mereka lemparkan kitabnya wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Ini akhlaknya Yahudi. Hasad. Tahu. Sehingga dia menjauh. Atau dia juga akan menjauh dari akhlaknya Nasrani. Walaupun sebagian kaum muslimin mengerjakannya, tapi dia tahu dengan ilmunya, dengan pengenalan terhadap agamanya, ini bukan akhlak muslimin. Beramal tanpa ilmu, ikut-ikutan ke sana, ikut-ikutan kemari, pokoknya yatba' kullu na'ik, mengikuti suara yang paling keras. Hada min akhlakin nasara. Wa minha, yang ketiga, anna musyarakatahum fil hadyi adh-dhahir tujibul ikhtilat adh-dhahir. Penyerupaan dengan kaum-kaum yang sesat tadi, Yahudi atau Nasrani atau yang seperti mereka, yang dijuluki oleh Syekhul Islam dengan ashabul jahim, anna musyarakatahum fil hadyi adh-dhahir, bahwa menyerupai ashabul jahim secara penampilan zahir akan mengharuskan percampuran yang zahir pula. Al-ikhtilat adh-dhahir. Ikhtilat bercampur, berbaur dengan mereka. Hatta yartafi' at-tamyiz. Akhirnya tidak lagi bisa dibedakan mana yang muslim, mana yang kafir. Kalau kamu lihat sekarang di tengah-tengah pasar, kamu enggak akan bisa membedakan mana muslim mana kafir. Karena pakainya sama. Tidak berbeda. Sehingga ikhtalata baina haula. Hatta yartafi' at-tamyiz, akhirnya hilanglah tamyiz, hilanglah pembeda. Tidak ada sama sekali pembeda secara zahir antara al-mahdiyyin dengan mardiyyin. Antara yang mahdiin mendapatkan petunjuk, mardiin mendapatkan ridhaan, wa bainal maghdubi alaihim, dan antara orang yang dimurkai atau yang dhalin, enggak bisa dibedakan. Disunnahkan untuk memberi salam kepada kaum muslimin, kenal maupun tidak kenal. Itu sunnah. Min hadin nabi, min sunnatin nabi an yusallim li kulli muslim. Ta'rif atau ta'rif. Kamu kenal atau kamu tidak kenal. Kamu ucapkan assalamualaikum. Tetapi orang kafir jangan. Baik, ketika pakai yang sama dengan orang kafir, bagaimana? Kita salam atau tidak? Ragu-ragu, ini muslim apa kafir? Tidak jelas. Ini yang ketiga. Yang pertama tadi akan berpengaruh pada akhlaknya. Orang yang berpakaian sunnah malu untuk berbuat berbagai macam kejelekan. Orang yang berpakaian ahlul fasik akan dengan seenaknya berbuat fasik. Bahkan malu untuk masuk ke masjid. Itu pengaruh pada akhlak. Yang kedua, akan menjadikan engkau terpisah dari orang-orang jelek. Yang ketiga, bahwa akan tercampur kamu dengan mereka kalau sama pakaiannya dan penampilannya, dan sulit untuk dibedakan mana muslim mana kafir, sulit dibedakan mana al-mahdiin dan mana ad-dallin al-maghdubi alaihim. Ila ghairi dhalika min al-asbabil hakimah, dan lain-lainnya dari sebab-sebab yang merupakan perkara yang akan membawa pada hikmah-hikmah. Hadza idza lam yakun dhalikal hadyu adh-dhahir illa mubahan. Catatan penting ini, kalau kita bicaranya hadyu adh-dhahir, pakaian dhahir atau penampilan dhahir. Kalaupun itu masih mubah. Lau tajarrada an musyabahatihim. Kalau saja dia membedakan diri untuk tidak menyerupakan diri dengan mereka, itu sudah punya tiga hikmah tadi. Kalaupun kita masih berkata pakaian yang dipakainya pakaian yang biasa, tidak berkait dengan akidah. Adapun jika ternyata yang kamu pakai, yang kamu jadikan sebagai penampilanmu adalah perkara yang mujibat kufur. Mujibatul kufur artinya mengharuskan kekufuran. Apakah ada hadyu dhahir mewajibkan kekufuran? Ada. Misalnya pakai kalung salib, katanya keren. Itu sudah berkaitan dengan agama. Sudah mengerikan lagi. Bukan hanya tiga ini perkaranya. Masih ada sekian banyak permasalahan. Fa innahu yakunu syu'batun min syu'abil kufur. Kalau yang dilakukannya, yang dipakainya atau penampilannya adalah perkara yang berkait dengan agama mereka, maka tentunya ini adalah perkara yang lebih-lebih lagi, yang berarti ada cabang dari cabang-cabang kekufuran pada dirinya. Ada syu'batun min syu'abil kufur. Fa muwafaqatuhum fihi muwafaqatun fi naw'in min anwa'i dhalalihim wa ma'asihim. Maka mencocoki mereka padanya berarti mencocoki salah satu dari kesesatan mereka, salah satu dari kemaksiatan mereka. Tadi baru bicara hadyu dhahir, penampilan dhahir. Kalau sama dengan mereka ada madarat-madarat yang sudah disebutkan. Apalagi kalau perkaranya bukan hanya hadyu dhahir, tetapi berkait dengan din. Seperti merayakan ulang tahun dengan lilin. Ya. Apa ini? Siapa yang kenal lilin? Acara siapa itu? Yang di tempat ibadahnya dikasih lilin-lilin pinggir-pinggirnya. Kemudian agak modern diganti lilinnya jadi lampu yang seperti lilin juga. Nasrani. Di mana ada ajaran Islam mengajarkan ulang tahun? Bernyanyi dengan nyanyi yang sama persis seperti mereka. Panjang umurnya. Pakai bahasa Inggris lagi. Ikhwan ibn a'azakumullah. Tapi kalau merayakan ulang tahunnya Nabi bagaimana? Barakallahu fikum. Sampai-sampai mereka menamakannya dengan nama yang sama dengan mereka. Natal. Muslimin. Disnatalis, pernah dengar? Perayaan ulang tahun. Berarti kalau diterjemahkan adalah Natal Nabi Muhammad SAW. Perayaan Natal berarti ada dua sekarang. Ini barakallahu fikum tashabbuh, penyerupaan dengan mereka. Para sahabat tidak melakukannya, para tabi'in tidak melakukannya, para tabi'in tabi'in tidak melakukannya. Tidak ada asar-asar yang seperti itu. Barakallahu fikum. Ditambah lagi dengan berbagai macam apa yang mereka lakukan pada akhlak mereka dan ibadah mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ibadah dengan musik, ibadahnya Nasrani. Ibadah dengan lagu-lagu kudus, ibadahnya Nasrani di gereja-gereja mereka. Loh, tapi kan kita manggil ilahi. Tahu kalian apa maknanya haleluya? Ilahi. Sama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala, dikatakan oleh Syekh Islam rahimahullah, hadza barakallahu fikum aslun yanbaghi an yutafattan lahu wallahu alam. Ini perkara yang harus diperhatikan. Prinsip dasar dari apa yang akan kita bahas dalam kitab ini adalah ini. Perintah dari Allah dan Rasulnya untuk membedakan diri dari ashabil jahim. Faslun fi dzikril adillah minal kitabi was sunnah wal ijma' 'ala al amr bi mukhalafatil kuffari wan nahi 'an tashabbuh bihim. Fasal berikutnya adalah fasal tentang dalil-dalilnya. Apa saja dalil-dalilnya dari kitab was sunnah, dari Quran dan sunnah dan ijma' tentang perintah untuk menyelisihi orang-orang kafir dan larangan untuk menyerupai mereka. Qala rahimahullah, lamma kana al-kalam fil mas'alatil khassah qad yakunu mundarijan fi qa'idatin 'ammah. Bada'na bi dzikri ba'di ma dalla min al-kitab wa sunnah wal ijma' 'ala al-amri bi mukhalafatil kuffari wan nahyi 'an musyabahatihim fil jumlah. Karena pembicaraan dalam masalah yang khusus kadang-kadang merupakan cabang dari pembicaraan tentang pembahasan yang umum, kaidah ammah. Maka kita mulai apa yang ditunjukkan dalam kitab dan sunnah dan ijma secara umum dulu, secara global dulu. Perintah untuk menyelisihi orang kafir dan larangan untuk menyerupai mereka fil jumlah, secara globalnya. Baru nanti dirincikan. Sawa'un kana dhalika amman fi jamil anwa'il mukhalafah. Sama saja. Apakah ini sifatnya umum pada seluruh penyelisihan? Atau khasah bi ba'diha, atau khusus pada sebagiannya? Wasa'un kana amru ijab. Sama saja. Apakah perintahnya perintah yang wajib? Au amru istihbab, atau perintah yang sifatnya anjuran. Thumma asba'na dhalika bima yadullu 'ala an-nahyi 'an musyabahatihim fi a'yadihim khassah aw khususan. Kemudian baru kita ikutkan di belakangnya larangan-larangan yang khusus jangan menyerupai mereka dalam masalah tertentu. Misalnya dalam masalah perayaan enggak boleh mengikuti perayaan mereka. Dalam masalah ibadah ini, ibadah itu tidak boleh menyerupai mereka. Akan dibahas secara khusus. Berarti yang akan dibahas sekarang secara global dulu. Wahuna nuktah, dan di sini ada satu titik yang perlu kita perhatikan. Nabbahtu 'alaiha fi hadzal kitab, yang sudah saya ingatkan dalam kitab ini. Ala wa hiya annal amra bimuwafaqati qaumin aw bimukhalafatihim qad yakun li'anna nafsa qasada muwafaqatihim. Yaitu bahwa perintah untuk mencocoki satu kaum, atau sebaliknya perintah untuk menyelisihi satu kaum, kadang-kadang karena ada sesuatu yang dituju dalam menyerupai mereka, atau dalam menyerupai mereka ada maslahatun. Wa kadzalika nafs, kadang-kadang juga jiwa ini meniatkan sesuatu menyelisihi mereka karena khawatir ada kejelekan di sana, sehingga kita menyelisihinya ada maslahah. nafsi mukhalafatihim maslahah, karena pada penyelisihannya ada maslahah. Bima'ana, dengan makna anna dzalikal fi'l yataḍamman maslahatun lil bu'di lil 'abdi aw mafsadah, yakni bahwa yang demikian atau perbuatan-perbuatan yang demikian mengandung maslahah. Kenapa harus menyerupai mereka? Ada maslahah. Mengapa harus menyisihi yang ini? Ada maslahah bagi seorang hamba. Atau ketika dilarang, kenapa? Karena dikhawatirkan ada mafsadah. Wa in kana dhalikal fi'l alladhi hasalat bihi al-muwafaqah aw mukhalafah law tajarrada 'anil muwafaqah wal mukhalafah lam yakun fihi tilkal maslahah aw al-mafsadah wa li hadha nahnu nantafi' bi nafsi mutaba'atina li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi kadang-kadang pula law tajarrada, kalau tidak ada sama sekali, enggak ada maslahat yang diharapkan dan tidak terlihat madarat yang dikhawatirkan, tapi tetap dilarang menyerupai mereka. Mengapa? Ya berarti barakallahu fikum, kita ngikut Nabi saja. Nabi melarang, ya larang, tinggalkan. Nabi menyuruh, kerjakan. Artinya kalau kita tidak bisa melihat mana maslahat yang diharapkan, mana mafsadah yang dikhawatirkan, kita enggak bisa melihat, mungkin kebodohan kita atau keawaman kita, tetap kita yakin seyakin-yakinnya apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya pasti baik, dan apa yang dilarangnya pasti jelek. Bukan begitu? Lalu tajarrad, kalau saja tidak ada sama sekali, atau bukan tidak ada, tidak terlihat, karena tidak mungkin tidak ada. Kita yakin dengan iman pasti ada hikmah. Tetapi kalau tidak terlihat, tetap kita mukhalafatihim, tidak menyerupai mereka dan tidak mau menyerupai mereka, karena mutaba'atina li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena kita ikut Nabi. Wasabiqina minal muhajirin, karena kita mengikuti para pendahulu dari kalangan muhajirin. Wal ansar, dari kalangan ansar. Fi a'malin laula annahu fa'aluha la rubbama qad kana la yakun lana fiha maslahah. Yani dalam amalan-amalan, kalau saja mereka tidak melakukannya, bisa jadi tidak ada di sana padanya maslahat. Tapi ketika mereka melakukannya, berarti pasti ada maslahat. Lima yurith dzalika min mahabbatihim wal tila wa tilaf qulubina biqulubihim. Mengapa kok kita harus ngikut juga para sahabat, menyerupai mereka fil haji dzahir? Karena kalaupun kita tidak tahu maslahat dan mafsadah tadi, kita akan semakin cinta kepada Rasulullah ketika kita menyerupai beliau dan ingin menyerupai beliau pada seluruh haji zahirnya, apalagi yang perintah-perintahnya. Walaupun jibiliyah. Apa itu jibiliyah? Beberapa ulama membedakan antara apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai sunnah jibiliyah dan sebagai sunnah muttaba'ah. Dibedakan. Kalau sunnah muttaba'ah berkait dengan din, maka itu sunnah. Kalau jibiliyah yang berkait dengan pribadi Rasulullah SAW sebagai orang Arab yang ada di sana. Misalnya, mereka akan bertanya, kalau kamu tidak mau menyerupai orang-orang selain Islam, selain Rasulullah dan para sahabatnya, mereka makan kurma, kenapa kamu makan nasi? Kita akan jawab, masalah makan Rasulullah SAW itu jibiliyah. Kecuali dalam perkara tertentu Rasul menyuruh berbuka dengan korma, maka itu jadi sunnah. Tapi makanan pokok, silahkan mau makan korma, makan nasi, makan roti, silahkan. Demikian pula beberapa ulama menyatakan rambut panjangnya Rasulullah SAW itu juga jibiliyah, bukan sunnah. Panjang seperti Rasul tidak apa-apa, pendek tidak apa-apa. Apakah yang ini lebih bagus dari yang itu? Tidak ada perbedaan, karena itu jibiliyah. Tidak berkait dengan din. Tidak disunahkan untuk panjang rambutnya. Sebagaimana kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, tidak disunahkan untuk membuka kancingnya yang atas. Itu juga sama. Sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat, mengapa engkau seperti itu? Kata sahabat tadi, karena aku melihat Rasulullah juga seperti ini. Itu juga jubiliyah. Tetapi kenapa diikuti oleh sahabat tersebut? Dia suka dengan Nabi dan ingin sama dengan Rasulullah SAW. Dan itu barakallahu fikum tidak mengapa, bahkan itu akan memunculkan semakin cintanya kita kepada Rasulullah SAW. Itu nih maksud. Barakallahu fikum. Sebaliknya, kalau kita menyelisihi mereka juga begitu. Menyelisihi mereka pada perkara-perkara yang sama dengan jubiliyah. Apa maksudnya sama dengan jubiliyah? Ya tidak mengapa, mau makan pakai sendok tidak mengapa, mau makan pakai tangan juga enggak mengapa. Tapi ada orang yang berkata, aku pengen pakai tangan supaya aku sama dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Ya enggak apa-apa. Akan muncul pada dirimu kecintaan, kesukaan. Dan jangan mengatakan bahwa ini harus begini, harus begitu. Enggak ada perintah-perintah seperti itu. Ini barakallahu fikum karena kamu tidak mau menyerupai mereka. Ini barakallahu fikum yang dimaksud oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Sehingga kalau muwafaqah dan mukhalafah itu disusun, yang paling ringannya, yang paling bawahnya adalah ini. Yang dikerjakan tidak terlihat ada maslahat yang diharapkan. Kalau tidak dikerjakan, enggak ada mafsadah yang dikhawatirkan. Tidak mengapa. Makan pakai sendok, makan pakai tangan, ada bedanya. Tapi kamu ingin untuk membedakan diri dari orang kafir dan sesuai atau menyerupakan diri dengan para sahabat dan Rasulullah SAW. Ya pengen dirinya merasa saya bergabung dengan para sahabat dalam kesamaannya. Ini barakallahu fikum yang paling ringannya dibahas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa itu paling tidak iqtida'an wa hubban, pengen ngikut dan karena suka, cinta. Lihatlah bagaimana orang-orang yang ngefan dengan penyanyi-penyanyi fasik atau binatang-binatang film fasik. Niru apa enggak niru? Niru pakaiannya. Oh, ini pakaiannya fulan. Ininya dirubah, rambutnya dirubah. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena kamu suka dengan mereka. Itu otomatis. Karena al-arwah junudun mujannada, jiwa itu seperti tentara yang solid. Kalau dia itu cinta pada mereka, maka berusaha untuk menyerupakan diri dengan mereka. Yang cinta kepada Rasulullah SAW, berusaha untuk menyerupakan diri dengan Rasulullah SAW. Maka barakallahu fikum, kalau yang ingin menyesuaikan diri dengan orang-orang fasik tadi anak pondok, maka itu aneh. Pertama, aneh kapan lihatnya? Kok kemudian pengen niru mereka? Berarti ada pelanggaran, curi-curi untuk melihat kemaksiatan dan kejelekan. Itu satu. Kedua, berarti kamu lebih cinta kepada mereka daripada kepada para sahabat, karena ditiru dengan mereka. Ketika pakai peci gak terlihat, masya Allah. Begitu dibuka, macam-macam rambutnya. Saya tidak suka. Wallahi saya tidak suka. Ini nasihat khusus buat para santri. Imma cukur rata, wa imma panjang rata. Tidak ada sama sekali model ini, model itu, tidak ada. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal hidayah wa rahmat. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.